Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kita Minhajul Salikin wa tawthiqul fiqhiddin. Baik. Masih terkait dengan syuruh daripada jual beli. Syarat yang ketujuh. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa min at-tahayyul bay'u quliyyi fiddatin ma'ahu ghayruhu bi fiddah. Dan diantara bentuk-bentuk hiyal, ini melakukan hilah dalam jual beli, adalah menjual perhiasan perak yang disertai dengan selainnya, selain perak, bisa berupa makanan pokok, perak dengan tamar misalnya, kurma, atau dengan gandum, atau dengan yang semisalnya, dengan perak. Dengan satu perak. Perak dengan perak, ya, tetapi disertai, dimasukkan padanya sesuatu yang lainnya. Sedangkan kita ketahui bahwasannya fuqoh, perak merupakan bagian daripada asnaf ribawiyah. Bagaimana dalam hadis Ubadah ibn Shamit. Dan disyaratkan padanya pada asnaf ribawiyah adalah huma talak. Sebagaimana telah lewat penjelasannya. Ya, ini perak harus dengan perak. Sesuai dengan takarannya, kadarnya, beratnya dalam timbangannya. Sedangkan dimasukkan padanya selain daripada perak, ini akan membawa kepada apa? Al-jahal bitasawi, ketidakpastian akan kesamaan nilai antara perak satu dengan perak berikutnya, karena ada tambahan daripada materi atau barang yang lain, sehingga dengan itu masuk ke dalam ranah riba. Taib, au muddu'at duwatin apa lanjutannya? Wa buridnya yang bawa kita wa apa? Wa burid, iya lanjutannya. Ini fotokopian anak ini agak kurang. Atau wadir hamid, iya. Wadir hamid. Iya, asal. Omud du'at du'atin wadir hamid. Bidir ham. Ini contoh yang kedua yang disebutkan oleh Asy'ari tadi. Mud dua dua, satu mud kita tahu mud takaran daripada satu campuran tangan orang dewasa. Korma ajwa, korma ma'ruf, korma Madinah yang memiliki beberapa keistimewaan dan khasiat disebutkan dalam hadis Rasul. Wadirham, satu mud kurma adwah dengan satu dirham, bidirham dengan ditukar dengan satu dirham. Maka ini juga sama seperti tadi, kuli fiddah ma'ahu ghairu bi fiddah. Dan ini merupakan permasalahan yang masyhur, yang sangat ma'ruf di kalangan para fuqaha. disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, juga Raudhul Murbin dan yang lain, bahwa permasalahan ini ada tiga gambaran. Gambaran yang pertama, seseorang dia menjual satu mud kurma dua dengan satu dirham, dijual dengan dua dirham. Ini satu mud kurma dua dengan satu uang dirham, dijual dengan apa? Dengan dua dirham. Ini tidak boleh masuk dalam larangan. Dan permasalahan ini nanti akan ada dalilnya, insyaallah kita akan sebutkan setelahnya. Gambaran yang pertama, satu mud kurma dua dengan satu dirham dijual dengan dua dirham, ditukar dengan dua dirham, atau ditukar dengan dua mud kurma ajwa. Ini kan ada satu mud dengan satu dirham dijual dengan dua mud kurma. Ini juga tidak boleh. Au bimithlihi, atau dengan yang semisalnya. Ini pun juga tidak boleh. Jadi satu mud kurma ajwa dengan satu dirham dijual dengan satu mud kurma dua dan satu dirham. Jadi, illah daripada larangan. Adalah dikhawatirkan adanya tahayyul, adanya khilaf dalam jual beli. Kalau yang dicontohkan oleh saya tadi, satu mud adwa dan satu dirham dijual satu dirham. Ini sangat tampak sekali sisi daripada tahayyul. Ya, satu dirham dengan satu dirham. Kalau di sana ada masuk satu mud kurma adwa, untuk apa ini? Kan begitu. Demikian pula kalau yang dicontohkan, satu mut adwa dengan satu dirham dijual dengan satu mut adwa dan satu dirham. Untuk apa ini? Kenapa tidak satu dirham dengan satu dirham, atau satu mut dengan satu mut, begitu saja? Kenapa harus disertakan dengan yang lainnya seperti ini? Ini dikhawatirkan akan masuk dalam at-tahayyul, hilah. Maksud padanya hilah kepada perkara riba. Adapun sisi contoh yang pertama dan yang kedua sangat jelas. Satu mud adwa dengan satu dirham dengan dua dirham, ini sangat jelas sekali sisi ya tahayulnya. Demikian pula satu mud adwa dengan satu dirham dijual dengan dua mud adwa, ini juga kelihatan sekali ilahnya. Karena di situ tidak bisa dipastikan sisi tasawi, kesamaan daripada dua materi ini. Dan kita ketahui dalam faedah yang telah lewat, al-jahl bitasawi kal-ilm bitafadul. Ketidakpastian, ketidaktahuan akan kesamaan ini merupakan kepastian bahwa di situ adanya at-tafadul, adanya selisih. Yang dengan itu terjatuh dalam ar-riba. T. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nas, menjadi dalil asal dalam permasalahan ini. Yakni hadis Fadalah ibn Ubaid. Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, dia menyatakan istaraitu yauma Khaibar qiladatan bi 12 dinaran. Aku membeli pada hari Khaibar, perang Khaibar ma'ruf, qiladah kalung seharga 12 dinar. Kalung dengan harga 12 dinar tentunya kalung tersebut mahal sekali. Dinar wah mas, satu dinar beratnya 4/4 gram emas. Iya, pada kalung tersebut terdapat zahabun wa khoros, zahab, emas, dan mutiara. Fafasol tuha, lantas aku pun melepaskannya, dipisah-pisahkan emasnya, ini mutiaranya. Fawajadtu fiha akbar min 12 dinar. Maka aku dapati setelah dipisah-pisahkan ketahuan harganya, ya kan? Ini nilainya emas sekian, beratnya sekian, berarti nilainya sekian dinar. Ini mutiara sekian, beratnya sekian, berarti nilainya sekian. Aku dapati akbar min 12 dinar, lebih tinggi daripada 12 dinar. Dijual berupa kalung harganya cuma 12 dinar, di saat dipisah-pisahkan justru lebih tinggi nilainya. Fadzakar tu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan la tuba hatta tusal. Beliau mengatakan jangan kamu jual sampai kamu pisah-pisahkan. Berarti ini kalau seandainya dijual dalam satu rangkaian tidak boleh. Rasulullah SAW melarang. Karena di situ ada zahab, ada emas yang merupakan asnaf ribawiyah. Ya. Dijual pada masa itu, ya, yang berlaku entah perak yang dirham ataupun emas yang dinar. Sehingga ini emas dengan dinar, emas dengan emas. Ya. Kita tahu syaratnya harus apa? Atama atur. Sedangkan di situ ada rangkaian daripada mutiara. Maka ini yang akan membawa kepada sisi ajal ditasawi. Ya. Tidak diketahui akan kesamaan nilainya. Maka Rasulullah SAW melarang. Kalau kamu mau jual, jual emasnya dengan emas. Ya. Emasnya dipisahkan untuk dijual dengan dinar. Atau ya, kemudian mutiaranya kamu jual sendiri terpisah. Begitu. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Muslim. Maka larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dijadikan kaidah oleh para ulama dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Masalah yang disebut dengan mudharabah. Mudharabah wa dirham bi dirhamain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya. Qala Sa'di rahimahullah, wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai' tamar bi ruqab. Tamar itu adalah kurma yang telah dikeringkan. Sedangkan ruqab kurma yang masih basah. Kurma yang sudah masak diambil dari pohonnya, ini namanya rukob. Fakal, maka beliau bertanya, istifsal, minta penjelasan terhadap yang dimaksudkan bai'ut tamar bi rukob. Ayam kusul idza jafa, apakah akan berkurang berat timbangan daripada rukob tersebut di saat kemudian telah mengering? Qalu na'am, tentu dijawab iya. Rukob mengandung air tentunya, buah yang masih segar, memiliki kandungan air. Tentu berat dia kalau ditimbang. Di saat kemudian mau dijual, dibarter dengan tamar, tamar yang sudah kering, maka tentunya ada selisih, dan selisih itu tidak diketahui pastinya tentunya. Nah, ini juga masuk padanya ajal bintasawi, sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW panaha antali, beliau melarang daripada harta tersebut. Rasul Fursal. Dan para fuqaha, para ulama ahli al-fiqh, mereka mengambil daripada ini, daripada dalil ini, ya, hadis qadhiyah ini, mengambilnya sebagai satu kaidah haramnya seluruh jual beli dari asnaf ribawi yang masih basah dengan sesuatu yang telah kering. Semisal anggur dengan sedih, kismis. Anggur yang dikeringkan menjadi kismis, tentunya beratnya ya sangat berkurang jauh. Atau anggur yang sudah dipanaskan di terik matahari, ini anggur musammas, dengan anggur yang masih segar, ini juga sama, tidak diperbolehkan. Dan kalau kita mengambil apa yang dirojikkan oleh saya saat ini dalam artian asnaf ribawiyah itu, ilahnya adalah al-kail wal-wazan sebagaimana telah lewat, sehingga padanya masuk banyak daripada perkara-perkara yang lain. Yang memiliki ilah sama masuk pada asnaf ribawiyah, maka itu semua juga masuk dalam arah seperti buah tin misalnya, yang sudah dikeringkan dengan buah tin yang masih segar dan yang lainnya. Baik. Berikutnya. Qala Sa'di rahimahullah wa naha an bai'i subra min at-tamr. La yu'lam makiluha fil kail al-musamma bit-tamr. Rawahu Muslim. Dan Rasulullah SAW juga melarang bai'u subrah. Subrah adalah sebutan untuk sesuatu yang tidak jelas, ya, yang namanya sebetulnya adalah onggokan atau tumpukan begitu. Satu tenggok, satu ember, seonggok tamar buah kurma yang belum jelas takarannya, ini namanya subrah. La yu'lam makiluha, yang tidak diketahui takarannya. Bil kail al-musamma bitamar, dijual dengan takaran tertentu dari kurma pula. Kalau penjualan tersebut dengan ombokan-ombokan istilahnya, tidak diketahui kailnya tetapi bukan asnaf ribawiyah, maka tidak ada masalah. Kita beli dengan harga, dengan uang, ombokan-ombokan, dilihat yang jelas, bisa dilihat. Selain daripada asnaf ribawiyah, ini asnaf ribawiyah disarankan padanya apa? Tasawi. Disarankan padanya tasawi dan al-qabd, ya, dan biadi. Sedangkan selain daripada itu, maka tidak disyaratkan badannya hal tersebut. Selama bisa dilihat, diketahui masing-masingnya, maka boleh. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW dalam pasar-pasar mereka, para sahabat. Adapun masalah ribawiyah ini, ya, ini masalah yang khusus, ya. Asnaf ribawiyah ini ada hukum-hukum yang khusus yang harus dipaham, tidak bisa sembarangan dalam perkara ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh yang seperti ini, menjual jenis ribawi yang tidak pasti nilai takarannya dengan sesuatu yang sudah pasti. Ini pun masuk dalam kaidah yang telah lewat. Al-jahl bitasawi al-ilm bitafadul. Meskipun dalil di sini kaitannya dengan tamr, akan tetapi masuk di dalamnya juga adalah asnaf ribawiyah yang lain. Asnaf ribawiyah yang lain. Termasuk di dalamnya adalah beras. Kalau kita mengambil daripada sabji syekh As-Sa'di, dan itu pendapat jumhur ulama. Perkara-perkara yang bisa padanya apa? Al-kail bisa dijual belikan dalam bentuk kail wal wazan, ditimbang atau ditakar. Permasalahan berikutnya. Qala As-Sa'di. Ini permasalahan yang terakhir ini agak pelik, sehingga membutuh sedikit konsentrasi untuk bisa memahaminya. Baikkan alaman huwa alaihi wa amma bai'u ma fi dhimmah. Adapun jual beli sesuatu yang dalam tanggungan. Konsentrasi sekarang. Harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, buyar nanti, tidak akan bisa paham. T. Wa amma bai'u ma fi dhimmah. Adapun jual beli sesuatu yang dalam tanggungan. Baikkan alaman huwa alaihi jaza. Maka kalau dijual kepada orang yang barang tersebut menjadi tanggungan dia, maka boleh. Bisa dipahami sampai di sini? Belum? Diulang lagi. Adapun jual beli sesuatu yang dalam tanggungan. Apabila baikkan alaman huwa alaihi, apabila barang tersebut dijual, menjualnya itu kepada barang tersebut berada pada tanggungannya, maka boleh. Jadi dijual kepada orang yang barang itu memang menjadi tanggungan dia. Ya mungkin gambarannya seperti bai'us salam. Kita menyerahkan uang di muka bai'us salam, kita tahu ya bai'us salam dengan tiga syarat. Uang harus kontan di muka pertama, kemudian barang harus dengan spesifikasi yang jelas yang kedua, kemudian yang ketiga ala ajalin ma'lum, waktu yang tertentu. Ini bai'us salam. Maka orang yang kemudian mencarikan barang ke kita tadi, maka barang tersebut menjadi tanggungan dia. Bisa dipahami? Iya kan? Menjadi tanggungan dia. Nah, barang tersebut milik kita tetapi belum berada di tangan kita, masih menjadi tanggungan dia. Tanggungan orang yang kita serahkan uang tersebut untuk dia belikan. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi, sekarang kita mau menjual barang tersebut. Barangnya masih jadi tanggungan dia. Ini gambarannya. Kalau dijual kepada orang yang menjadi tanggungannya, barang menjadi tanggungannya, maka boleh. Tapi wadzalika bisyarat, tetapi dengan syarat. Bisyarti qabdi 'iwadhihi qabla tafarruq. Syaratnya adalah harus telah menerima nilai tukarnya sebelum berpisah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudaha. Enggak apa-apa untuk mengambilnya. Bi si'ri yaumiha, dan ini juga syarat sebelumnya, bi si'ri yaumiha, yakni pada harga saat itu juga. Malam tata perrokok, selama belum berpisah kedua orang tersebut. Wa bainakuma syai', sedangkan di antara kamu berdua ada sesuatu yang masih menjadi tanggungan. Karena kalau terjadi yang seperti ini, nanti masuk dalam larangan bayi bidai, masuk pada larangan jual beli hutang dengan hutang. Dan ada sendiri larangan dari Rasulullah SAW, naha an bai'il tali bil kahr. Beliau melarang dari jual beli hutang dengan hutang. Atau mungkin akan lebih jelas lagi penggambaran daripada masalah ini dengan contoh yang real. Mungkin selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, anak contohkan di sini, bagaimana juga dicontohkan oleh Sari di sini. Wa bai' ma fi dhimmah lahu halatan. Bai' ma fi dhimmah, menjual beli sesuatu yang di dalam tanggungan itu ada dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yabi'ahu 'ala man huwa dhimmatu. Yani seseorang dia menjual kepada barang tersebut memang menjadi tanggungan orang tadi. Wa hadza jaizun bi syarat. Dan ini boleh dengan syarat. Qabdi 'iwadhihi qabla tafarruq. Dia harus sudah mengambil daripada nilai tukarnya sebelum berpisah. Dan artinya harus spontan di situ. Hatta la yakuna ba'dain bidain. Sehingga tidak terjadi ba'dain bidain. Fa idza ba'ahu ba'iran. Nah ini contoh sekarang. Ya, fa idza ba'ahu ba'iran. Bi 'ashara dananir. Wa innama ma'ahu dirham. Apabila seseorang dia memiliki seekor unta yang dia jual, unta dijual dengan harga 10 dinar kepada pembeli, sedangkan si pembeli dia tidak memiliki uang dinar, adanya hanya uang dirham. Fayaqulu lahu al-mustari, maka si pembeli ini mengatakan kepada si pemilik bayar. Jadi si pembeli ini statusnya sebagai apa tadi disebutkan di situ, man huwa alaih. Ya, yang barang itu menjadi tanggungannya karena dia yang membeli. Ya, ini bayar di situ, kota di situ menjadi tanggungan dia. Tanggungan si pembeli. Baik, hanya saja si penjual tadi menjual dengan harga 12 dinar. 12 apa? Dinar. Si pembeli tidak memiliki dinar. Dia punyanya apa? Dirham. Maka si pembeli mengatakan kepada penjualnya, "Ashtari minkad dananir allati fi dhimmati." Aku membeli darimu dinar yang ada, ya dinar yang menjadi tanggunganku tadi. Aku membeli dinar yang menjadi tanggunganku tadi. Ya, karena ini ba'ir tadi ya, unta tadi dijual kepada si pembeli dengan harga 12 dinar. Sehingga ini kan jatuhnya utang ya kan. Jatuhnya menjadi tanggungan bagi si pembeli. Unta ini loh. Unta ini menjadi haknya si pembeli, tetapi dia punya tanggungan 12 apa? 12 dinar. Belum bisa dibayar ini kenapa? Karena memang dia punyanya dirham. Nah, sekarang si pembeli tadi man huwa ala dhimmati ini, si pembeli, dia mau membeli dinar yang menjadi tanggungan dia. Saya punya tanggungan 12 dinar. Tapi dinar yang saya, tanggungan saya ini mau tak beli dengan uang yang ada pada saya, yaitu dua uang dirham. Adanya uang apa? Dirham. Dibeli apa namanya oleh si pembeli kepada si penjual. Bisa dipahami tidak? Apa memang penjelasan anak yang agak repot atau bagaimana? Bisa dipahami insyaallah ya. Baik. Asar ini kadang-kadang alati pilih mati. Bidarohim nakdar. aku beli dinar yang menjadi tanggunganku terhadapmu dengan dirham yang ada pada dirimu dengan kontan. Walakudda antakuna bisri yaumi. Ini harus dengan nilai tukar yang pada hari tersebut. Karena nilai tukar dirham dengan dinar itu mengalami fluktuasi, apa namanya ini? Apa? Perubahan harga, naik turun. Jadi di sini harus nilai tukar pada hari tersebut. Nilai tukar pada hari tersebut. Mungkin lebih enak kita contohkan rupiah dengan dolar gitu ya. Seseorang punya mobil, ya mobilnya dia jual kepada pihak kedua pembeli dengan harga misalnya 50 juta rupiah. Si pembeli tidak punya uang kecuali dolar. Bisa dipahami sekarang. Daripada dinar dan dirham, mungkin ini istilah yang agak sulit kita pahami sekarang, yang sudah ma'ruf itu rupiah dengan dolar. Ini takribul paham. 50 juta. Tapi ini orang tidak bisa bayar, kenapa? Karena adanya uang dia dolar semua. 50 juta rupiah tadi, 50 juta rupiah, ya kan? Tapi ini 50 juta rupiah menjadi tanggungan saya. Mau saya beli 50 juta ini dengan uang yang ada pada saya berupa dolar. Maka syaratnya harus pada apa namanya, harus terjadi kontan pada saat itu dan terjadi apa namanya takobot, serah terima di tempat, dan harus pada nilai tukar hari tersebut. Nilai tukar hari tersebut berapa? Ya gampangannya mungkin 10.000 itu saja, ya kan? Biar ngitungnya enak. 10.000, 1 rupiah itu 10.000, berarti harus bayar berapa dolar? Ya. 50 juta dikurangi 0-nya 4, jadinya berapa? Berapa? 5.000 dolar. Membayar 5.000 dolar pada saat itu. Nah, ini boleh. Ini gambaran daripada baik maafi dimah seperti itu. Jadi baik maafi dimah ada dua gambaran. Gambaran yang pertama ini, dan ini boleh. Gambaran yang kedua, wa in kana ala ghairihi la yasih. Kalau dijual kepada pihak ketiga, maka tidak boleh. Karena boros. Karena hal tersebut masuk dalam boros. Jadi dijualnya kepada orang yang nilainya tadi apa, tanggungan apa istilahnya, barang tadi menjadi tanggungan dia. Kalau dijual kepada pihak yang lain, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dan harus kontan saat itu juga, karena kalau kemudian dihutang, ya, maka ini jatuhnya bai udain bidain. Gambarannya seperti ini, yang tadi 5.000 dolar tadi nilai daripada mobil, kalau kemudian dia mengatakan ya ini saya adanya baru 2.500 dolar, sisanya nanti bulan depan, maka ini artinya bai udain bidain, tidak boleh. Ini hutang, dijual dengan hutang pula. Tapi tanggungan dia itu menjadi hutang bagi dia. Iya kan? Berapa itu? 50 juta. Hutang bagi dia, tanggungan dia. Ini dia beli dengan hutang pula. Iya kan? Dengan hutang pula. Dia beli dengan barang yang lain atau dengan nilai tukar yang lain, dengan dolar. Kalau dengan hutang, maka nanti akan terjadi fluktuasi naik turun daripada nilai tukar tersebut. Dengan naik turun tukar tersebut yang tidak pasti tentunya, ini membawa kepada at-tajahul fit tasawi. Ini masuk dalam padanya apa? Riba. Tidak diperbolehkan karena unsur riba. Demikian pula wa in kana ala ghairihi la yasih. Kalau dijual kepada pihak yang lain, ini tidak diperbolehkan. Misal seseorang ya, punya hak pada orang lain. Misalnya ya, dia ini seorang juragan beras, mungkin gampangannya aja. Dia jual kepada orang lain. Satu kuintal beras. Orang lain ini tidak pasti kapan bayarnya. Kemudian sama si pihak, apa namanya, si punya hak ini tadi ya, si pemilik barang yang kemudian dijual tetapi dengan cara apa istilahnya, tidak kontan, menjadi tanggungan daripada orang lain, yang kedua pembeli. Dia tidak menjualnya kepada si pembeli ini, tapi kepada pihak yang lain. Saya punya hak pada si fulan ya, beras. Kamu membelinya apa enggak? Maka yang sebelumnya tidak boleh. Seperti ini tidak boleh, kenapa? Karena enggak jelas nanti kapan membalikannya orang ini, apalagi ini seorang mumatil misalnya. Orang yang suka mengulur-ulur dalam pelunasan. Maka terjadi hal tersebut ya, membawa kepada permusuhan, membawa kepada banyak perkara, persengketaan. Maka Islam atau syariat Islam menutup rapat-rapat pintu-pintu tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita bilang mula wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ya.